Allah melanjutkan enam pembahasan kita terkait dengan al-ahadith yang tersusun di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sampai kita kemarin masih di hadis yang ke-33. Nah, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan pokok atau dasar dalam enam perkara-perkara yang membutuhkan keadilan. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika atau jika seseorang diberi kebebasan untuk mendakwahkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, ya, kemudian diberikan apa yang dia dakwakan tersebut, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Karena manusia akan saling mendzalimi satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang memiliki sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, maka orang lain tersebut ya, mengaku. Ini ketika tidak ada naam hukum yang naam memutuskan perkara tersebut. Maka kata Rasulullah, lakinal bayyinah alal muddai, harus mendatangkan bukti ketika seseorang mendakwakan sesuatu kepada saudaranya atau kepada orang yang lain. Ketika seseorang yang didakwakan badannya barang yang dia bawa didakwa milik orang lain, ketika dia mengingkari, maka dia harus bersumpah. Adapun ketika buktinya sudah kuat, maka dihukumi sebagaimana bukti yang ada. Ya. Ketika seseorang memegang suatu barang, ya, tanah, ya, rumah, sepeda motor, ataupun yang lainnya, kemudian ada yang mengaku itu milik saya, kemudian dia datangkan buktinya, surat-suratnya dan sebagainya yang menguatkan dakwaannya, dan kemudian diputuskanlah ya, di pengadilan ya, untuk dimenangkan dari bukti-bukti yang ada. Maka di sini sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, nah, termasuk faedahnya bahwasanya anna syari'at al-islamiyah harisah ala hifdzi amwalin nas wa dima'ihim, bahwasanya syariat Islam ini syariat yang mendatangkan ya, memberikan kebaikan, semangat dalam menjaga harta-harta manusia dan darah-darah mereka sehingga tidak mudah untuk dirampas harta seseorang sebagaimana hukum rimba ya, hukum rimba di mana yang kuat maka dia yang berkuasa, hukum hutan ya, bagaimana terjadi pada hewan-hewan ini, siapa yang punya kekuatan maka dia yang akan menang, yang akan menguasai, maka ada julukan Raja Rimba. Apa itu Raja Rimba? Singa ya, padahal ada yang lebih besar badannya tetapi karena punya kekuatan ya, keberanian sehingga dia menguasai. Begitu pula manusia, zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Rasul sallallahu wasallam, ya. Sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku, ya. Suku yang terkuat ini akan menguasai satu kabilah dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan perkara-perkara yang menimbulkan kekacauan di antara manusia ini bisa berakhir dengan kebaikan di dalamnya. Di antaranya menjaga harta-harta manusia dan darah-darah manusia. Karena darah manusia, apalagi seorang muslim, ini sangat berat, sangat besar. Untuk ditumpahkan, dirampas dan sebagainya. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, ini adalah perkara yang haram bagi kalian untuk dirampas, untuk ditumpahkan, untuk dizalimi. Nah, la hurmati yaumikum hadza ila akhiril hadis, ya, sebagaimana haramnya hari kalian ini, ya, hari Arafah. Nah, barakallahu fikum, ya. Ini merupakan indahnya syariat Islam yang menjaga perkara-perkara tersebut, ya. Kemudian annal mudda'iya idza aqama bayyinatan ala da'wahu hukima lahu bima idda'a atau bima da'ahu. Bahwasanya ketika seseorang yang mengaku, ya, mendakwahkan sesuatu itu miliknya, ketika dia membawa bukti-bukti atas tuntutannya tersebut, maka dia dihukumi dengan apa yang dia tuntut tersebut. Kata Rasulullah, lakinil bayyinah alal mudda'i. Kan tapi harus ada bukti-bukti bagi yang menuntut, mengaku, ya, mendakwahkan sesuatu itu miliknya. Kita jelaskan kemarin bahwasanya al bayyinah, bukti-bukti itu, berupa saksi-saksi, ataupun yang dituntut ini mengaku, ya. Meskipun tidak ada bukti, ketika orang yang dituntut ini jujur, kemudian dia mengaku, ini pun merupakan bukti untuk memenangkan orang yang menuntut tersebut. Kemudian yang ketiga, annal yamin alaman angkara. Bahwasanya wajib untuknya bersumpah bagi orang yang mengingkari tuntutan orang yang, ya, menuntut apa yang ada padanya. Harus bersumpah, ya, terhadap dakwaan tersebut jika memang dia tidak mengakui. Ketika orang yang dituntut ini tidak mau bersumpah, ya, maka kembalikan kepada yang menuntut, ya. Dihukumi sebagaimana apa yang dituntut ketika dia tidak mau bersumpah. Apalagi yang menuntut mendatangkan bukti, ya. Ini terkait dengan hukum, ya, hukum-hukum yang berlaku, ya. Asas dasar dalam hukum terkait perkara-perkara yang terjadi antara manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada yang terdolimi dari enam kedua belah pihak. Tidak ada yang mendolimi, tidak ada yang terdolimi ketika hukumnya ini benar-benar diterapkan. Ya. Tidak, sebagaimana yang sering kita saksikan terjadi hukum di sekitar kita. Nah, ini berat sebelah, ya, karena yang menuntut termasuk keluarganya kemudian dimenangkan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada masa-masa kita ini, ya, di sekitar kita banyak, di negara kita banyak terjadi. Nah, alhasil, ketika semua permasalahan atau perkara-perkara yang terjadi, perbuatan semuanya kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan damailah, ya, kondisi suatu daerah. Nah, in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berselisih pendapat, ya, terjadi kekacauan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Ini terkait hadis yang ke-33. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sebelum hadis yang kemarin, ya, dari Abu Sa'id. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Umar. Yang di depan sini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, perbuatan yang menyelisih syariat ini, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya, cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Maka jika dia tidak mampu merubah atau mencegah dengan tangannya, maka gunakanlah lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka jika dia tidak mampu pula dengan lisannya, maka cukuplah dia membenci dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman. Dan yang demikian itu, mengingkari perbuatan mungkar dengan hatinya ini merupakan selemah-lemah keimanan. Rawahu Muslim. Abu Sa'id ya, telah berlalu takhrijnya, ya, biografi beliau, ya, termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari 7 orang sahabat, kemudian memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak beliau. Sini datangkan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana beliau mendengar Rasulullah menyampaikan hadis yang kita baca tadi, ya. Ketika seseorang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Man ro'a, ya. Kalau belajar nahwu nantinya akan sampai pada fi'lu syarat, kemudian ada nanti jawabu syarat, ya. Syarat, ya. Syaratnya man ro'a. Ro'a di sini fi'il syarat, ya. Man ro'a, barang siapa melihat. Ya. Kemudian nanti ada jawabannya, ya. Fal yughayyirhu biyadi, ya. Jawabannya jawabu syarat, ya. Kalimat tersebut. Sudah sampai belum? Nahwu. Belum, ya. Ya sallallahu al-umur. Perkataan beliau barang siapa yang melihat kemungkaran, man ro'a minkum munkaron, ya. Ini merupakan perkara, ya, atau syarat ketika seseorang melihat dengan matanya. Karena di kalangan para ulama, ya, ada perselisih di antara mereka. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat. Di sini maksudnya ada yang menyatakan melihat dengan mata kepala. Ya, terjadi di hadapannya. Dia melihat sendiri kemungkaran tersebut. Ya. Bagaimana? Disampaikan oleh Syaikh Saleh Al-Syaikh. Adapun Syaikh Utsaimin, ini merujukkan yang melihat kemungkaran dengan ilmu. Tidak harus melihat dengan mata kepala sendiri, ya. Ketika ada yang menyampaikan suatu kemungkaran, maka dia bisa mencegahnya. Dari hadis ini, al-aqrab al-shawab, yang dekat dengan kebenaran adalah ketika seseorang melihat dengan mata kepalanya kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka ketika melihat tersebut, perkara tersebut, jika dia mampu, ya, ini bukan apa, bukan perkara-perkara kemungkaran yang diharuskan besar, ya. Kemungkaran kecil misalkan di antara kita, ya, saudaranya duduk sambil berdendang misalkan, ya. Kemungkaran bukan mendendangkan lagu, ada enggak? Ada mungkin, ya. Ya kalau ada, teman yang di sampingnya atau yang mendengar, yang melihatnya, ada kewajiban, ya. Ada kewajiban untuk menegurnya, merubahnya, ya, mencegah saudaranya dari kemungkaran tersebut. Ini perkara kecil, ya. Perkara yang kecil ini siapa saja bisa, ya. ketika dia mampu untuk merubahnya. Nah, kalau perkara yang besar terkait dengan keumuman masyarakat, maka ini yang diberikan beban padanya adalah yang mempunyai kekuasaan. Lidi Sultan, ya, mempunyai kekuasaan wilayah tersebut. Seandainya kemungkaran terjadi satu negara, maka yang berhak adalah pemimpin negara tersebut. Ya, tentunya dengan memerintahkan kepada anggota-anggota atau anak buahnya. Ini perkara yang besar, ya. Ada perkara kecil, sebagaimana kita sampaikan tadi, ada kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengingatkan. Ada yang berusaha, ya, temannya misalkan, ya, temannya mau berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap temannya yang lain, antum melihat, dicegah, ya, dengan tangannya, ya, nah, melah ya jus, karena tidak boleh, nah, pegang, ya. Jika tidak mampu, dinasihati. Afan akhi. Nah, ini perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Antum zalim nantinya kepada saudara antum. Ketika tidak mampu untuk mengucapkan dengan lisan, maka mengingkari dengan hatinya. Nah, dia tinggal pergi, ya. Nah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika dia melewati suatu perkara yang ada perkara yang tidak baik, yang sia-sia, maka dia berlalu dengan membawa kemuliaan bagi dirinya, ya. Menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut. Nah, melewati, ya, beberapa kumpulan yang sedang mengadakan pesta-pesta misalkan, ya, dan musiknya ada, ya, dan sebagainya. Nah, perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat ini. Nah, kalau mampu, nasihati. Kalau tidak mampu, ya, ingkari dengan hati kita, kemudian berlalu. Nah, melihat perkara yang tidak baik misalkan, ya, jalan-jalan, melihat perkara-perkara dari perempuan-perempuan yang tabarruj, ya, yang tidak menutup aurat. Nah, istighfar, ya, istighfar, ya. Nah, astaghfirullah gini, astaghfirullah. Nah, astaghfirullah, Allah musta'an, ya. Langsung nunduk, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, nah, ini istilahnya rislan, ya. Rislan itu berjalan dengan agak cepat dalam keadaan agak menunduk, seperti seseorang yang menuruni suatu jalan. Jalan menurun, ya, meskipun jalannya datar, tapi seakan-akan beliau itu jalan di jalan yang menurun. Coba antum, jalan menurun, ya, apakah membusungkan dada pelan-pelan? Kan enggak. Jalan menurun mesti agak menunduk dan agak cepat. Ini cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pelan-pelan sambil tolah-toleh mencari-cari, justru mencari malahan, ya. Kalau melihat, diingkari, ya. Jangan justru mencari, ya. Barakallahu fikum. Ini ketika melihat suatu perkara yang dilarang, ya, dalam syariat ini. Nah, ya, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Man ro'a di sini ya. Huna syarat wa jawabu syarat. Man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadihi ya. Ketika melihat kemungkaran, maka jawab syaratnya dalam istilah lahunya ini dengan bitaghyir bil yad, merubah dengan tangannya. Ini jawab syarat. Ini akan tiba waktunya nanti ya. Kalau dibahas ini belum ya terfahami. Barakallahu fikum. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, man ro'a di sini ya. Maknanya umum ya, maknanya umum. Man ro'a, siapa saja, barang siapa ya. Yahtamilu an yakunal murad ru'yatul basar. Nah, ini kata Syekh Utsaimin ya. Dimungkinkan bahwasanya yang dimaksud dengan ro'a melihat, ru'yatul basor, melihat dengan pandangan ya, dengan mata. Au anal murad ru'yatul qalb hiyal ilmu, atau yang diinginkan ini melihat dengan hati atau dengan ilmu ya. Watsani asmalu wa am, yang kedua ini lebih mencakup dan lebih umum. Nah, enggak, tapi yang rajih tadi ya, melihat dengan mata kepala ya. Ada kata seseorang, nah, disampaikan padanya perkara yang terjadi, nah, kemudian dia datang kepada orang tersebut, maka ini hukumnya apa? Nasihat ya, menasihati ya, memberikan nasihat, bukan mencegah dan kemungkaran yang dia saksikan. Akan tetapi ketika dia tidak melihat ya, tetapi mendengar dengan dalam telinganya sendiri. Kita misalkan mungkin ya, di suatu tempat ada suara antara laki-laki dan perempuan. Suara yang kita yakini merupakan perbuatan fahisyah. Ya. Atau seorang ya, suara seorang perempuan yang dipaksa berteriak-teriak minta tolong. Kita mendengar ya. Tapi kita tidak melihat apa yang terjadi, tapi dari qarinah yang kita dengar ya, suara yang hak tadi. Kemudian kita ya digrebeklah. Nah, ini mencegah kemungkaran ya. Bukan harus melihat ya, tapi dari mendengar perkara-perkara yang dimungkinkan terjadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada fahisyah, kemungkaran. Al-mungkar, mungkaron ya. Man ro'a minhum mungkaron, perbuatan mungkar itu tentunya yang diingkari oleh syariat Islam ya. Perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, dilarang ya, diharamkan ya oleh syariat Islam ini ya, bukan kemungkaran menurut sebagian orang. Karena di sana ada mungkin ya satu keluarga ketika ya. Anaknya tidak mau bergaul dengan apa tetangganya yang malu, atau tidak mau bergaul dengan saudaranya yang lain. Nah, ini dianggap kemungkaran, ya. Nah, padahal bukan. Ya. Maka mungkaron di sini, kemungkaran yang dimaksud adalah kemungkaran yang dilarang oleh syariat Islam, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di mana datang ya perkara atau larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itulah kemungkaran, ya. Kemudian fayughayyiru biyadih, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Alam di sini ya, fal yughayyirhu. Nah, lam di sini lam lil amr, ya. Perintah. Fal yughayyirhu, maka hendaklah, ya. Hendaklah dia, ya. Nah, dia perintah untuk dia merubahnya. Ya, ini merubah kemungkaran tersebut, ya, dengan menjadikannya perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, ya. Karena mungkar dicegah, diarahkan kepada kebaikan, ya. Fal, siapa fal? Ya. Entah itu dengan menolaknya atau dengan mencegahnya secara mutlak, atau mengarahkannya kepada perkara yang dibolehkan, yang mubah. Ya. Ketika melihat kemungkaran, ya, seseorang suka menghafal lagu-lagu misalkan, ya, dicegah, ya, diarahkan kepada perkara yang mubah, ya. Apa yang mubah? Menghafal syair-syair Islam, nah, ini mubah, boleh, ya. Ya, tapi syair yang berisi semangat, ya, untuk menyemangati jiwa, bukan syair-syair yang berisi, ya, perkara-perkara yang mengarah kepada yang tidak diperbolehkan, ya. Syair-syair yang membangkitkan syahwat ini enggak boleh, ya. Nah, dari kalimat-kalimat yang dia hafalkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini mungkin sudah masuk waktu Isya. Faedah-faedah insyaallah, ya, kita sampaikan setelah liburan, karena mungkin minggu depan sudah tes Hifdzul Quran, ya, mungkin kajian sementara diliburkan. Barakallahu fikum. Ya, sallallahu alal umur, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya dari diri anda pribadi dan dari syaitan. Istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.